إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 48 وقال نبه على ذلك itu ya tadi siang baca siapa tunjuk tangan berarti yang lain belum baik ya baca sini Rabi baca Rabi ah waqad nabaha udah dibaca belum udah diterjemahin ah yang nabaha itu belum baik waqad nabaha ala dzalik dzalika hafizallah ya Syekh Shalih Al-Fauzan telah memberikan tanbih peringatan atas hal tersebut kama fi qauli sebagaimana ya dalam ujaran beliau wa hadha yadullu ala butlani qauli man yaqul maka hal ini menunjukkan ya akan batilnya ucapan orang yang menyatakan innaman qala kalimatal kufri aw amilal kufra la yakfuru hatta ya'taqida bi qalbihi sesungguhnya orang yang ya mengucapkan kalimat kekufuran atau mengamalkan sebuah amalan kekufuran ya itu boleh dibaca la yakfuru dia tidaklah kafir atau la yukafar dia tidak boleh dikafirkan hatta ya'taqida biqalbi hingga orang tersebut meyakini dengan kalbunya ini berarti akidah jahmiyah ya ini berarti akidah jahmiyah ya hatta ya'taqida ma fi ya biqalbihi ma yaqulu wa yaf'alu hingga dia meyakini membenarkan apa yang dia ucapkan dan dia lakukan berupa perbuatan atau ucapan kekufuran tadi ini jahmiyah ya waman yaqul dan siapa yang menyatakan innal jahila yu'dharu mutlaqan sesungguhnya orang yang jahil diberi udzur atas tindakan dan ucapan yang dia lakukan berupa pembatal keislaman diberikan udzur secara mutlak walau kana biimkanihi ayyasala walaupun si orang yang melakukan kekufuran tadi itu masih memungkinkan dia untuk dapat bertanya. Ini bisa bertanya dia. Wajib bagi dia bertanya. Pas Allah ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya, wajib bagi dia untuk bertanya kepada ulama, kepada ustaz, ya jika dia tidak ketahui. Wa yata'allamu dan dia masih wa yata'allama dan dia pun masih memungkinkan untuk belajar. Dia duduk di majelis kajian, ya duduk dengerin ceramah di internet, di YouTube. Ini enggak, malah dia cari lagu-lagu, film-film cuplikan pertandingan bola di YouTube, ya. Wa hiya maqalatun zaharat mimman yantasibuna ila al-ilmi wal hadis fi hadha zaman. Ya, maka inilah ucapan yang muncul saat ini dari orang-orang yang mengklaim yang menisbatkan diri pada ilmu. Dia mengklaim di atas ilmu, di atas hadis di zaman ini. Nauzubillah. Nah, itu lihat catatan kaki ada penting sekali Syarh Kashfi Syubhat, ya, lihat. Wa qad nasa, ah baca revi. Kencangin dikit suara tuh. Diri asah ini berulang ini diri asah. Qaulun kufri. Kencangin dikit suara. Qala ulama'ul lajnati majmu' al-fatawa. Wabida ya'lamu yu'lamu annahu la yajuzu bi-tawaqqufil muwahhidina alladhina ya'taqiduna alladhina ya'taqiduna kufra maf'ul kufra ibadil quburi kufra ibadil quburi ha terus an yukaffaru afwan benar an yukaffiru nah تقام عليهم الحجة لأن توقف tawaqqufahum an takfirihim lahu syubhatun wa hiya i'tiqaluhu annahu la budda min iqamati al-hujjati 'ala ulaika al-umuriyyina qabla takfirihim bi khilafi man la syubhata fi kufrihi kal-yahudi wal-nasara wa syuyuyin wa asyfahihim fa ha'ulahi la syubhata fi kufrihim wala fi kufri man lam yukaffirhum taib. Terus wawaddaha hadzal fatwa Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu fatwa nurun nur ala dar unzur mauki itu situs website ya. Unzur mauki syekh ala internet terus wala rahimahullahu al maqsudu la yukaffaru al muwahhid alladhi tawaqqafa 'an takfiri 'ibadi al awthani hatta taquma 'alayhi al hujjatu huwa wa hatta yubayyana lahu hatta yubayyana lahu asbab kufrihim wa hatta yattabiha lahu asbab kufrihim hadha al maqsud bi annahu qad yatawaqqafu yahsabu annahum laysu bikafirin bikuffarin fa'ila bayyana lahu buyyina dhalika wa tawaha lahu dhalika sawra mithla man lam yukaffir al-yahuda wan nasara wa man qala inna al-yahuda wan nasara laysu kuffaran wa huwa mimman ya'rifu al-adillata asy-syar'iyyata wa man wa min ahli al-ilmi yubayyana lahu hatta yubayyan dijelaskan bukan menjelaskan yubayyana lahu hatta ya'rifu yu'rafu hatta ya'rifa annahum kuffarun wa idza syakka fi kufrihim kafara li anna man syakka fi kufri al-kafiri al-wadihi kufruhu kafara. Jadi enggak paham dia apa yang dia baca. Arab ya. Paham enggak? Enggak. Dikit. Saya barakallahu fikum. Lihat di sini. Ya, di syarah kasbu syubhat. Waqad nassa ulama ul-lajna ad-daima bi ri'asati al-allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Para ulama lajnah yang ada di lajnah daimah di bawah kepemimpinan Syekh bin Baz telah menegaskan ala anna qaulal adirin qaulun kufri, bahwasanya ucapan orang-orang yang memberi udzur musyrikin kuburiyun yang telah melakukan kesyirikan tersebut diberikan udzur itu adalah ucapan kekufuran. Memberi udzur itu adalah ucapan kekufuran. Ini dikatakan oleh ulama lajnah ya di bawah kepemimpinan Syekh bin Baz. Berarti di situ ada Syekh bin Baz ketuanya, Syekh Abdul Razak Al-Afifi wakilnya, anggotanya Syekh Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Bakrawzi, Syekh Budayan ya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama kibar. Qala ulama ul-lajnah, para ulama lajnah berkata di majmu' fatawa, wa bidza ya'lamu annahu la yajuzu li ta'ifatil muwahhidin ya, maka berdasarkan hal ini maka diketahuilah bahwasanya tidak boleh bagi sekelompok kalangan ahli tauhid alladzina ya'taqiduna kufra ubadil qubur yang meyakini kafirnya para penyembah kuburan ayu kafiru ikhwanahum almuwahhidin alladzina tawaqqafu fi kufrihim hatta tuqama 'alaihim alhujjatu. Tidak boleh mengkafirkan saudara mereka dari kalangan muwahhidin yang tawaqquf. Apa tawaqquf? Hah? Abstain. Bukannya mengatakan enggak kafir tapi abstain. Tapi absen, bukannya menyatakan, oh dia enggak kafir. Oh ini bahaya ini kalau ini. Tapi ini yang abstain. yang abstain. Paham ke sini? Yang abstain tidak mengkafirkan. Ya, yang abstain ini kalangan muwahhid meyakini mesti tegak hujah terlebih dahulu. Ya, li'anna tawaqqufahum an takfirihim lahu syubhatun. Karena sikap abstain mereka kalangan muwahhid dari mengkafirkan abstain ya, bukan malah melegalkan, bukan malah menyatakan tidak kafir, tapi abstain. Ya. Karena tawakufnya mereka dari pengkafiran terhadap para penyembah kubur tadi itu karena ada syubhat. Wahia i'tiqaduhum, yaitu keyakinan mereka para muwahhid ini, annahu la budda min iqamatil hujjah ala ulaika al-kuburiyyin qabla takfirihim. Ya, bahwa itu keyakinan mereka bahwasanya mesti ditegakkan hujjah kepada mereka para kuburiyun sebelum dikafirkan. Bi khilafi man qala la syubhata fi kufrihi. Berbeda dengan yang tidak ada apa namanya? Yang tidak ada syubhat dalam kekafirannya, semisal Yahudi, Nasrani, Wasyu'iyyin, wa asbahihim. Ya, dan yang serupa dengannya. Ya, semisal sekularisme, aliran orang-orang sekuler, orang-orang pluralis. Ya, la syubhata fi kufrihim wala fi kufri man lam yukaffirhum. Nah, ini tidak diragukan lagi adanya kekafiran yang ada di Yahudi, Nasrani, komunisme, dan tidak diragukan lagi orang-orang yang tidak mengkafirkan mereka. Ya, maka yang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, ya kafir, enggak ada lagi keraguan. Yang tidak mengkafirkan komunisme, kafir, ya. Kafir. Yang tidak mengkafirkan komunis, ya kafir, enggak ada keraguan lagi sedikit pun. Waddaha hadhihi al-fatwa asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas, Syekh bin Bas menjelaskan. Nah, perhatikan. Tadi apa? Syekh menyatakan pernyataan adzirun, orang-orang yang tidak memberikan udzur kepada penyembah kubur, itu adalah ucapan kekufuran. Nah, kata Syekh menyatakan, namun jangan mengkafirkan ikhwan ahlu sunnah, ikhwan muwahhid, ahli muwahhid yang abstain, bukan yang membela atau yang menyatakan tidak kafir si kuburiyun tadi, tetapi yang tawakuf. Ngerti tawakuf? Tawakuf itu abstain, enggak kiri, enggak kanan, enggak depan, enggak belakang, enggak kafir, enggak tidak kafir. Dia diam aja. Ya, karena meyakini belum tegak hujah kepada si kuburiyun. Perhatikan sini, ya. Nah, Syekh bin Bas kembali menjelaskan fatwa beliau tadi di fatwa Nur al-Darb. Lihatlah situs Syekh bin Bas di internet, itu www.binbas.org dan seterusnya. Ya qala rahimallah, maka Syekh bin Bas ketika ditanya lagi, beliau menjelaskan maksud dari ucapan beliau. Ya, si muwahhid ini yang abstain dari mengkafirkan kuburin ini tidak dikafirkan. Qala rahimallah, kata Syekh bin Bas berkata, al-maqsud la yukaffaru al-muwahhid alladhi tawaqqafa an takfiri ubadil awsan. Ya, maksudnya tidak dikafirkannya ahli tauhid yang mereka abstain ya dari mengkafirkan para penyembah berhala tadi, penyembah kubur tadi, hatta takuma alaihi al-hujjatu, huwa hingga tegak hujjah. Maksudnya apa? Wa hatta yubayyana lahu asbabu kufrihim, yaitu hingga dijelaskan kepada mereka, kepada si ahli tauhid tadi, ya, sebab kekufurannya. Misal begini, ya, ini ada kuburiyun, Nugraha mengkafirkan, ya, Nugraha mengkafirkan. Nah, ini si Revi enggak mengkafirkan, enggak membela, ya, enggak abstain. Nah, si Nugraha, kata Syekh bin Bas, enggak boleh mengkafirkan si Revi. Ngerti enggak sih? Ya. Nah, kemudian Syekh bin Bas ditanya lagi, apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah hingga dijelaskan kepada Revi sebab kekufuran si kuburiyun tadi. Ya, dijelaskan kepada si Revi sebab-sebab kekufuran si kuburiyun. Hatta tatadihalahu asbabu kufrihim. Hingga jelas bagi si muwahhid yang abstain tadi sebab-sebab kekufurannya. Ya, hingga jelas bagi si Revi. Revi kan abstain. Ya. Kalau Nugraha mengambil fatwa Syekh bin Bas, ya, dan meyakini itu adalah ucapan kekufuran. Namun ini Revi abstain. Nah, jangan kafirkan si Revi dulu, Nugraha. Ya, jangan kafirkan hingga dijelaskan kepada si Revi sebab-sebab kekufuran si kuburiyun tadi. Fa hadha huwal maqsud. Hadha al maqsud. Inilah maksudnya, kata Syekh bin Bas. Ya, kemudian mana lagi? Li annahu qad yatawaqqafu. Karena terkadang si muwahhid yang tawakuf tadi, terkadang dia tawakuf. Yahsabu annahum laisa bikuffar. Yang dia mengira bahwasanya si kuburiyun itu tidak kafir. Ya. Fa idza buyyina lahu dzalika, apabila telah dijelaskan kepada si muwahhid yang tawakuf tadi, yang absen tadi, sebab-sebabnya kekafirannya, wattadallahu dzalika, dan sudah terang benderang bagi dia, ya, masih juga tidak mengkafirkan, sara man lam yukaffiril yahuda wan nasara, maka jadilah orang yang bertawakuf tadi, jadilah dia seperti orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Faman qala innal yahuda wan nasara laisa kuffaran, siapa yang menyatakan Yahudi dan Nasrani tidak kafir, wa huwa mimman ya'rifu al-adillata asy-syar'iyyata, padahal dia tahu dalil-dalil syar'i, kecuali dia orang awam, dia orang yang bodoh, orang baru masuk Islam, ya, dia pikir keluarga dia yang Nasrani enggak kafir. Nah, padahal dia tahu dalil bahwasanya selain Islam, selain dari Islam batil, ya, hanya Islam agama yang benar. Ya, wa min ahli ilmi, terutama lagi dari ahli ilmu, yubayyin lahu hatta ya'rifa annahum kuffar, dijelaskan kepadanya hingga dia mengetahui bahwasanya mereka orang-orang kafir kuburiyun tadi. Wa idza syakka fi kufrihim kafara. Nah, setelah dijelaskan kalau dia ragu akan kekafiran mereka, maka dia pun jadi kafir. Li'anna man syakka fi kufril kafiri al-wadihi, karena orang yang ragu terhadap kekafiran orang yang kafir jelas terang benderang kufruhu, kekufurannya, kafara, maka dia pun kafir juga. Ya, maka di sinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat kaidah malam yukaffiral musyrikin law syakka fi kufrihim as-sahaha madzhabahum kafara. Ya, tabarakallahu fikum. Nah, kemudian hadza huwal irja al mu'asir. Nah, berikutnya apa? Zaki, baca Zaki. يخرج باللباس السلفي ومذهب السلفي السلف والسلفية منه براء ذلك لأن أصحابه لبسوا من تلبس لبسوا على الناس ودعوا ادعى يدعي التي ودعوا أنهم يقولون بقول السلفي بالإيمان مع أن ثقة قولهم هو قول المرجئة فهم في ظاهر قولهم يقررون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الكفر يكون بالقلب والقول والعمل وغير ذلك ما هو من أقوال السلف في هذا الباب لكن هؤلاء المدعون أنهم على عقيدة السلف يناقضون أنفسهم يقولون أن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو المستحب هم يقررون أن عمل الجوارح لا يزول بزواله الإيمان فهذا من أخبث الأقوال لأن مؤدى هذا أن عمل الجوارح ليس من الإيمان كما تقدم ذكره وحيث أن متقرر عند السلف أن الإيمان قول وعمل وقد أجمع السلف على أنه لا يجزئ قول ولا يصح من دون عمل ولا عمل إلا بنية وأجمعوا على أن العمل إذا أطلق itu fiil binalin majhul. Urida bihi amalul qalbi. Fiil madinya kan aroda. Nah, itu bukan fiil mudhari uridu. Nah, kalau uridu enggak nyambung artinya. Idza utliqa uridu bihi enggak nyambung. Apabila diitlakan saya ingin, loh, saya ingin. Nah, apabila diitlakan urida, maka yang dimaksud adalah, nah, gitu. Nah, terus يعلم عظيم تحريفهم وكبير تزويرهم للحق ولبسه بالباطل والله المستعان وإليه المرجع مرجع والمآب والله المستعان وإليه مرجع والمآب وهو الحكم العدل. Baik. Sebelum masuk ke yang masalah as-salisah, kita bacakan dulu ini ya. Ini adalah poin terakhir dari perbedaan farq al-awwal, perbedaan antara akidah salaf al-sunnah wal jamaah dengan akidah kalangan mubtadi'ah dari kalangan murji'ah. Ya, kata Syekh, beliau berkata, hadha huwal irja' wal al-mu'asiri. Inilah irja' kontemporer. Wa huwa akhtaru minal irja' al-qadim. Wa akhtaru minal irja' min irja'il fuqaha. Ini lebih berbahaya daripada murji'ah. Ya, zaman old, zaman lampau. Ya, dan lebih berbahaya daripada murji'ah fuqaha. Ya. Kalau Asy'ari kemarin apa? Menyatakan apa? Al-iman itu apa? At-tasdiq, tetapi mesti ada iltizam. Ya. Mesti ada iltizam dan id'an. Ah. Mesti ada inqiyad. Asy'ari walaupun menyatakan iman itu hanya tasdiq, namun mesti disertai adanya komitmen, ketundukan dan ketaatan kepada syariat. Kalau seorang menampakkan kekufuran, maka hukum dunia Asy'ari mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itulah ulama-ulama Asy'ariyah, ya, semisal Ibnu Hajar Al-Haytami, itu memuat pembatal-pembatal keislaman di bukunya, ya, yang berjudul apa? Al-Ilam Biqawatil Islam. Sampai 400 pembatal keislaman. Begitu juga dengan para ulama Asy'ariyah yang menjadi ahli fikih madzhab Syafi'i. Ya. Misal Syekh Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, ya, dan yang lainnya dari fuqaha Syafi'iyah di buku-buku fikih mereka memuat kitab Riddah, ya, kitab tentang bahasan murtad, dan mereka menyebutkan siapa yang terjatuh ke dalam kemurtadan ini itu, poin ini, poin ini, poin itu, maka dia diberlakukan sebagaimana diberlakukannya orang-orang kafir, ya, hartanya menjadi milik kaum muslimin dan seterusnya, kalau dia tobat dia mesti begini begitu dan seterusnya, ya, dia dibunuh dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, maka murji'ah yang kontemporer seperti ini lebih berbahaya daripada murji'ah Asy'ari. Ya. Bahkan lebih berbahaya daripada murji'ah fuqaha. Karena murji'ah fuqaha menyatakan iman itu i'tiqadun wa qaulun, ya. Artinya apa? Kalau seorang berucap dengan ucapan kekufuran, menurut murji'atul fuqaha dari kalangan Ahnaf, ya, yang ini merupakan pendapatnya siapa? Gembongnya namanya? Siapa namanya? Hah? Hammad ibn Abi Sulaiman, ya, rahimahullah. Ya. Tetap menyatakan kufur. Tetap menyatakan apa? Kufur. Nah, ini murji'ah kontemporer enggak kafir. Mau ngomong jenggot semakin panjang, jenggot semakin goblok, mau ngomong apa juga enggak kafir. Yang penting lihat hatinya, ada syubhat, ada hatinya lihat dulu. Dia membenarkan apa enggak. Ini Jahmiyah. Cuma bedanya Jahmiyah dahulu pakai baju Jahmiyah. Sehingga kita kenal itu Jahmi. Nah, maka kita menjauhi. Nah, ini pakai baju Salafi. Nah, makanya kata Syekh di sini. Li'annahu yakhruju bilibasis Salafiyah. Karena dia keluar, artinya dia tampil pakai baju Salafiyah. Wa madhabis Salafiyah pakai madhab Salaf. Manhaj Salafi katanya. Wassalafu wassalafiyyatu minhu bara'un, padahal salaf dan madzhab salaf, ya, salaf dan salafiyah berlepas diri dari orang tersebut. Wadzalika li'anna ashabahu labbasu 'alan nas, karena yang demikian mereka itu semua memberikan talbis, menipu manusia. Wada'u annahum yaquluna biqauli salafil iman, dan mereka mengklaim, mereka mengucapkan juga dengan ucapan para salaf dalam keimanan. Ketika para salaf menyatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, murji'ah kontemporer ini juga menyatakan demikian. Sehingga orang-orang menyatakan haula'i salafiyun, haula'i ahlus sunnah. Mereka salah di mereka ahlus sunnah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Beda kalau yang datang Jahmi, ya. Al-iman huwa al-ma'rifah kata Jahmiyah. Oh, kita menjauhi. Nuhadziru, kita mentahdir mereka. Beda di sini kan? Wadah kemudian mana lagi? Ma'anna hakikata qaulihim huwa qaulul murji'ati. Padahal hakikat ucapan mereka, pendapat mereka, itulah pendapatnya murji'ah yang tulen. Fahum fi zahiri qaulihim, maka mereka itulah secara zahirnya, itu secara zahir ucapannya murji'ah. Yukharriruna annal iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Mereka menetapkan iman itu adalah ucapan, amalan, keyakinan. Wa annal imana yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Wa annal kufra yakunu bil qalbi wal qauli wal amali. Kekufuran itu terjadi dengan qalbu, artinya dengan keyakinan, dengan ucapan, kalau mengucapkan kalimat kekufuran dan melakukan amal dan melakukan amalan yang menyebabkan dikufur. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya mimma huwa min aqwali salaf fi hadzal bab, yang merupakan pendapatnya para salaf di bab ini, di pembahasan ini. Lakin haula'i al-mudda'un, namun mereka itu para pengklaim salafi, para pengklaim al-sunnah yang mereka hakikatnya adalah murji khabis, annahum 'ala aqidati salaf. Ya, yang mereka mengklaim bahwasanya mereka di akidah salaf, yunaqiduna anfusahum, mereka pun akhirnya berkontradiksi dengan diri mereka sendiri. Ya, mereka kontra dengan diri mereka sendiri. Fayaqulun annal amal, mereka berkata bahwasanya amal syartun fi kamalil iman alwajib awil mustahabbi, bahwasanya amal adalah syarat akan kesempurnaan iman yang wajib. Kalau amal tersebut amal wajib atau amal yang mustahab, syarat kesempurnaan imam yang mustahab. Ini telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan berulang-ulang di halaman sebelumnya. Ya, kenapa ucapan amal adalah syarat kesempurnaan iman adalah ucapan murjiah? Kenapa? Karena ini melazimkan bahwasanya amal berarti di luar iman. Karena yang namanya syarat di luar masyrut, sebagaimana syarat sholat itu di luar sholat. Ya, tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fahum yuqarriruna, maka mereka menetapkan anna amal al-jawarih la yazalu bi zawalihi al-iman, bahwasanya amal jawarih, amal anggota badan, ya. Mereka menetapkan bahwasanya amal anggota badan itu tidaklah, ya, hilang iman dengan hilangnya amal anggota badan tadi. Bahwasanya iman tidak copot dengan ketiadaan amal anggota badan. Ya. Oleh karena itulah murjiah tersebut menyatakan orang yang meyakini sholat itu tidak wajib dengan gerakan, cukup eling dari kalangan kufar elingiun, mengatakan mereka tetap beriman. Boleh didoakan. Boleh didoakan. Bertanya kepada syekhnya, syekh boleh enggak? Bahwasanya bapak saya dulu enggak pernah sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib. Sholat itu cukup dengan ingat saja. Boleh enggak bapak saya mendoakan bapak saya? Kata syekhnya boleh. Kata syekhnya boleh. Ya. Bapakmu belum kafir, belum tegak puja dan segala macam. Subhanallah. Ya, telah dibantah ucapan ini oleh para ulama. Mana lagi tadi? Fahada min akhbasil aqwal, maka ini diantara pendapat yang paling buruk. Li anna mu'adda hadza, karena maksud atau tujuan dari ini adalah anna amal al jawarih laisa minal iman, bahwasanya amal jawarih bukan bagian dari iman. Kalau dia menyatakan iman amalun wa qaulun, qaulun wa amalun, ya, apa yang dia pahami? Ya, yang dia pahami apa? Yang dia pahami, harusnya yang dia pahami iman itu ucapan dan amalan, maka dengan ucapan dan amalan iman bertambah, dengan ucapan dan amalan iman berkurang, dengan ucapan dan amalan pula iman dapat copot. Kalau dia berucap kekufuran, kalau dia beramal kekufuran, yang disepakati itu adalah pembatal keislaman atau syirik akbar. Barakallahu fikum. Mana lagi? Kama taqaddama dzikruh, sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya. Wa haitsu annal mutaqarrara 'inda salafi, dan yang juga bahwasanya mutaqarrar apa ya? Kaidah baku menurut para ulama salaf, annal imana qaulun wa 'amalun, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Wa qad ajma'a salafu 'ala annahu la yujzi'ul qawlu wa la yasihhu min duni amalin. Para salaf pun juga telah bersepakat bahwasanya tidak cukup ucapan saja dan tidak sah iman tersebut tanpa amal. Wala amalun illa biniyatin, dan juga tidak sah iman tersebut, tidak sah amal tersebut kecuali dengan adanya niat, yaitu keyakinan yang benar. Ya. Wajma'u ala annal amala idza utliqa urida bihi amalul qalbi, dan juga para salaf bersepakat bahwasanya amal apabila disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud dengannya adalah amal qalbu wa amalul lisan dan amal lisan wa amalul jawarih dan juga amal jawarih. Oleh karena itu ikhwah, para ulama kita dari kalangan salaf cukup, mereka mencukupkan dengan mendefinisikan iman itu qaulun wa amalun sebagaimana dikatakan oleh Al-Muzanni di Syarh Sunnah dan yang lainnya. Apa itu iman? Qaulun wa amalun. Mana i'tiqadnya? Udah termasuk di situ amalul qalbu. Qaulun, qaulul qalbu, qaulul qalbi, amalul qalbi. Ngerti enggak sini? Yaitu berupa keyakinan, pembenaran. Fa yu'lamu 'azimu tahrifihim, maka diketahuilah dahsyatnya ya penyimpangan mereka, tahrif mereka ini. Ya, penyelewengan mereka ini dari kalangan murjiah kontemporer ini. Wa kaburataz tazwirihim, dan sangat besarnya kedustaan mereka lil haq ya terhadap kebenaran, wala bisihi bil batil, dan bagaimana mereka mencampur adukkan dengan kebatilan. Wallahu musta'an. Allah lah tempat ya meminta pertolongan kepadanya kembali dan juga tempat bernaung, sesungguhnya adalah hakim yang adil. Masalah tsani. Niko. Ayusofa al-amalu naibul fa'il ayusof wa sofa yasifu yusof. Juz'un walaysa kharijan kharijan mudaf syartu sihatin. Nah, baik. Masalah yang kedua, persoalan yang kedua ini, la yasihu ayyusafal amalu in bi annahu syartu sihatin au kamalin. Ini udah berulang lagi ya. Nah, ini kesimpulan aja mungkin, bahwasanya tidak boleh, tidak sah ya, bahwasanya amal itu disifati sebagai syarat sah atau syarat kesempurnaan iman. Gak boleh, karena amal adalah bagian dari iman. Iman itu adalah amal, amal adalah iman. Dia adalah satu kesatuan, bagian darinya. Gak boleh dipisah. Kalau dikatakan syarat, ya itu berarti di luar masyrut. Ya, sering diulang-ulang. Sebagaimana sholat, syaratnya adalah toharoh misalkan. Maka toharoh dikerjakan sebelum masyrutnya, sebelum sholatnya. Sebelum syarat keabsahan sholatnya, main handphone lagi, siapa? Antum main handphone lagi, matiin handphonenya. Lagi ngaji main handphone, sini handphonenya sini taruh sini, ini, Faris. Handphonenya dua lagi, itu satu lagi apa tuh? Ah, sini. Orang lagi jelasin main handphone. Taruh sini. Aro. Mana lagi tadi? Ya. Gak boleh dikatakan iman syarat atau syarat sah atau syarat kesempurnaan amal, syarat sah atau syarat kesempurnaan iman. Ini pendapat yang banyak diadopsi oleh kebanyakan orang-orang ya saat ini, Allah musta'an, ya ini benar pendapatnya murjiah kata Syekh. Kata Syekh Shalal Fauzan, ini pendapat murjiah, bukan cuma pendapat yang selaras atau mencocoki murjiah, tapi itulah pendapat murjiah. Wa dzalika annal farqa baina qaulina syartun wa qaulina ruknun. Nah, ini enggak yang demikian, bahwasanya perbedaan antara ucapan kami syarat dan rukun, anna syarta kharijun kharijul mahiyati. Perbedaannya di mana? bahwasanya syarat berarti itu dia di luar substansi, ya, di luar substansi atau di luar inti. Waruknu juz'un minhu, sedangkan rukun bagian darinya. Makanya kalau disebutkan rukun sholat berarti yang ada di dalam sholat. Paham gak sini? Rukun sholat berarti yang ada di dalam sholat. Nah, rukun sholat apa? Baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah di dalam sholat. Beda dengan syarat sholat. Di mana? Di luar sholat. Ya. Tapi barakallahu fikum. Wal amalu juz'un minal iman. Maka amal adalah bagian dari iman. Walaysa kharijan an haqiqatihi, bukan di luar dari hakikat iman. Maka boleh enggak menyatakan amal rukun iman? Boleh enggak? Boleh enggak? Kata para ulama, ya boleh. Kenapa? Karena rukun adalah bagian dari mahiyah tadi. Sedangkan syarat di luar dari mahiyah tadi, dari substansi tadi. Hah, ngerti sini ya? Baik. Fa yuqal al-amalu min haqiqatil iman, maka amal adalah bagian dari hakikat iman. Fahuwa minal iman, berarti adalah bagian dari iman. Wala yasihu al-imanu illa bil amal, maka iman tidak sah kecuali dengan amalan. Mesti ada amalan. Wala yuqalu al-amalu syartu sihhatin aw syartu kamalin, maka tidak boleh dikatakan amal adalah syarat sah atau syarat kesempurnaan. Ya, selesai perbedaan pertama antara akidah salaf dan akidah murjiah, panjang sekali. Ini karena porsi terbanyak ya di bab ini. Ya, karena inilah inti bab ya, sesuai dengan judul kitab ya. Baik, barakallahu fikum. Al-farqu tsani. Farq jenis perbedaan yang kedua antara akidah salaf dan akidah murjiah. Lanjut Niko. Annal iman inda salafi. Faminan nasi ala broru. Al-muttaquna. Illa misqalu. Al-farqu asani, perbedaan antara akidah Ahlussunnah dan akidah Murji'ah yang kedua. Annal imana 'inda salafi yazidu wa yanqusu. Iman menurut para salaf bertambah berkurang, ya tafadalu fi ashabi. Bertingkat-tingkat pada si empu iman tadi, pada orang yang beriman tadi. Faminan nas, maka di antara manusia ada yang abror, ada yang orang baik. Al-muttaqun, ada yang bertakwa. Wa minhum, di antara mereka ada yang fujar, fasik, ada yang fujar. Ya, ada yang durjana, ada yang fasik. Minhum man laisa indahu minal iman. Di antara mereka ada yang enggak punya iman lagi, illa misqalu dzarratin, kecuali sebesar biji zarrah. Ya. Sebesar biji zarrah atau wa aqallu min dzalik, dan yang lebih sedikit dari itu. Ya. Biji zarrah itu apa sih, sering diterjemahkan oleh para ulama, yaitu yang lebih kecil daripada semut hitam yang paling kecil yang berwarna hitam di balik batu yang besar. Nah, ini kalangan Bani Himyar sering menerjemahkannya demikian. Ya, kalau bahasa kita apa? Biji jagung, biji sawi dan seterusnya. Ya, wa minhum man la yabqa min imanihi syai'un. Di antara mereka ya, ada yang tidak tersisa imannya sedikit pun. Wahum al-murtadun. Mereka adalah kalangan orang-orang yang murtad. Bikhilafil murji'ati. Ini berbeda tentunya dengan kalangan murji'ah. Kalau murji'ah menganggap yang lainnya pun juga punya iman. Kalangan murtadun masih punya iman. Imannya apa? Ma'rifah. Kan belum tersingkap. Ya. Ma'rifahnya apakah dia takdzib atau tasdik. Nah, ini murji'ah. Ya, terus lanjut Niko. Sebentar, maghrib jam berapa? Hah? 6 lewat? 6 lewat 6. Oh, iya. Terus. يبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Nah ini ayat-ayat semua ini sampai lembar kesekian. Saya yang baca dan nanti sisanya. Ya, saya menyatakan dalal kitabu wa sunnatu wal ijma wa ijma'ul ulama. Ya, Al-Qur'an, sunnah dan ijma ulama menunjukkan ala annal iman yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman itu bertambah berkurang, ya. Wa annahu yatafadalu fi ashabihi. Iman itu bertingkat-tingkat pada sang empunya. Khilafan lil murji'ati. Ya, ini tentu berbeda, ini tentu menyelisihi kaum murji'ah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu wa zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah apabila mereka yang disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada mereka, kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Nah, kalangan Murji'atul Fuqaha mengomentari ayat ini kemarin apa kata mereka? Nah, kan mereka mengingkari bahwasanya iman itu adalah amalan. Nah, ini dengan amalan, ya, iman bertambah, apa kata mereka? Nah, ini syarat iman. Kalau enggak nambah iman ketika dibacakan ayat, maka dia kafir. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang menyatakan, manusia yang menyatakan, sesungguhnya orang-orang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, ya, maka takutlah kalian kepadanya, ya, takutlah kalian kepada orang-orang tersebut, namun bertambahlah iman mereka. Mereka mengatakan sebaik Allah adalah sebaik-baik pelindung kami, sebaik-baik penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Wa idza ma unzilat suratun, nah, apabila diturunkan, ya, diturunkan suatu surat kepada mereka, faminhum man yaqul, maka di antara mereka ada yang menyatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya karena dengan turunnya ayat ini atau surat ini. Faman ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang beriman, ya, adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah iman mereka dan mereka bergembira. Wa amal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang hatinya sakit, maka bertambah kafir, bertambahlah rijis. Rijis ini banyak ditafsirkan oleh mufassirun apa? Kekufuran. Maka bertambahlah kekufuran mereka ila rijsihim, di samping kekufuran mereka yang sudah ada sebelumnya. Wa matu wa hum kafirun, mereka mati sebagai orang kafir. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, maka ketika kaum mu'minun melihat ahzab, itu di perang Khandaq, di perang Ahzab, gabungan antara sekian suku ya, musyrikin dan Yahudi, ya. Pasukan ahzab, pasukan yang gabungan. Qalu hada ma wa'adallahu wa rasuluh, mereka orang beriman berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa shadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah bertambah kepada mereka keimanan dan sikap berlepas diri, berserah diri kepada Allah. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi anzala sakinata fi qulubihimul mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya, dan Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam kalbunya orang-orang yang beriman, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sebelumnya. Ya, wa qala ta'ala liyastaiqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana, supaya orang-orang yang telah diberikan kitab yaitu Yahudi bertambah yakin, dan agar bertambah imannya bagi orang-orang beriman. Fahadihi nususun sharihatun adalatu ala annal iman yazidu. Nah, maka inilah nas-nas, ayat-ayat yang sangat jelas gamblang yang menunjukkan iman itu bertambah. Wa min ziyadatihi ziyadatu afradihi kal khusyu'i wal huda, ya. Maka termasuk diantara tambahnya ditambahnya beriman adalah tambah afrodnya, ya, tambah bertambahnya satuan-satuan dari keimanan ini. Misal khusyuknya, petunjuknya. Allah Taala berfirman, wa yakhiruna lil adqani biyabkuna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka tersungkur, menyungkur sujud di atas muka wajah-wajah mereka, mereka menangis dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Allah Taala berfirman, wa yazidullahu alladhina hadau hudan, dan Allah menambah hidayah kepada mereka yang telah mendapatkan hidayah. Allah Taala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dan mereka adalah para pemuda Ashabul Kahfi, ya, 7 pemuda itu yang beriman yang kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Wa kullu ma huwa yazidu fa huwa yanqusu, maka semua yang bertambah pasti berkurang, kan begitu? Siapa yang bertambah pasti berkurang. Wa min ziyadatil imani wa nuqsanihi, maka di antara bertambah dan berkurangnya iman, ya, ma huwa ma'dudun min tafadulil imani inda ahli, ya. Maka di antara bertambahnya iman dan berkurangnya iman, yaitu yang ma'dud, ya, yang terhimpun dari tafadul tingkatan-tingkatan iman menurut orang yang beriman tadi. Ya, Allah Taala berfirman, laqad faddala ba'da nabiyyina 'ala ba'din. Laqad faddalna ba'da nabiyyina 'ala ba'din. Sungguh kami telah memberikan keutamaan kepada sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Ataina Dauda Zabura, kami telah memberikan Zabur kepada Daud. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Minhum man kallama Allah. Kami demikianlah para rasul yang kami telah melebihkan sebagian mereka kepada sebagian di atas sebagian yang lain, di antara mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Wa rafa ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat derajat sebagian mereka. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa yadanahu bi ruhil qudus, ya, dan kami telah berikan kepada Isa bin Maryam bayyinat, yaitu Injil, dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Ya, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din, lihatlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Walil akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdila, ya, dan di akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Wa qala ta'ala wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi mirasus samawati wal ard. Allah Taala berfirman, ya, kenapa kalian tidak menginfakkan harta kalian di jalan Allah yang milik Allah lah warisan, miras, pusaka langit dan bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala. Tidaklah sama di antara kalian yang berinfak sebelum fath. Sebelum fath itu maksudnya apa? Sebelum penaklukan kota Mekah, dan yang berjihad sebelum kota Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah. Ulaika adamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itulah orang-orang yang derajatnya lebih besar daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Fathul Mekah. Kullan wa'adallahil husna wallahu bima ta'amaluna khabir. Ya, semuanya, ya, masing-masing mendapatkan husna, balasan yang baik, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, Allah Taala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu lil darari wal jahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya, Allah Taala berfirman, tidak sama orang-orang yang beriman yang duduk, ya, yang duduk enggak ikut perang, ya. Yang enggak ikut perang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Fadlallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan. Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad dengan harta dan diri mereka dibandingkan dengan orang yang duduk tidak ikut berperang. Allah berikan keutamaan mereka derajat yang tinggi. Ya. Wa kullan wa'adallahu husna. Semuanya yang tidak ikut perang karena uzur dengan yang berperang sama-sama mendapatkan kebaikan. Fadlallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Namun Allah memberikan keutamaan atas orang yang berjihad dibandingkan dengan yang tidak berjihad, keutamaan yang sangat besar. Baik pahala yang sangat besar. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Ya, darajat, tingkatan di surga, ampunan dan rahmat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala alladziina aamanu wa haajaru wa jahadu fii sabiilillaahi bi amwaalihim wa anfusihim a'dhamu darajaatin 'indallaah ulaaika humul faa'izuun. Orang-orang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan. أم حسب الذين اجترؤوا سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan tersebut ya menyangka bahwasanya kami menjadikan orang-orang yang beriman beramal saleh itu sama dengan mereka hidup dan mati mereka? Sungguh sangat buruk apa yang mereka hukumi tadi, yang mereka nilai tadi. Sampai sini ya. Sebentar lagi maghrib. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam yang belum